Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'd. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali di malam hari ini insyaallah. Melanjutkan pembahasan kita dari kitab Riyadhus Shalihin. Kita masih dalam hadis yang ke-21 dari bab At-Taubah. Juga telah kita bahas, telah kita baca hadis dari Abdullah ibn Ka'ab bin Malik yang mengkisahkan tentang perihal ayahnya ketika beliau radhiyallahu anhu, yakni Ka'ab bin Malik, tidak turut serta dalam peperangan Tabuk. Nyaman peperangan Tabuk ini terjadi di tahun 9 Hijriah. Dan Nabi SAW mendengar kabar, sampai kabar kepada beliau bahwa orang-orang kufar, Nasara, Rum, orang Romawi, sampai berita kepada Rasulullah SAW bahwa mereka telah siap untuk berperang melawan kaum muslimin. Maka mulailah Rasulullah SAW pada perang tersebut mempersiapkan pasukan bersama orang-orang beriman untuk berangkat menuju Medan Tabuk. Tapi kita jelaskan atau kita baca syarah Syekh Al-Utsaimin rahimahullah dan juga beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang telah kita baca pada pertemuan lalu, yakni Ka'ab radhiyallahu anhu, salah seorang sahabah yang mulia. Beliau diantara sahabah yang ikut serta dalam bayat Aqabah. Dan sahabah Ka'ab bin Malik ini beliau selalu ikut serta dalam peperangan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak pernah absen, tidak pernah tidak hadir bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam setiap kali pertempuran, kecuali dalam dua pertempuran, yakni perang Badr. Dikarenakan pada peperangan Badr Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sebagian para sahabah bukan bermaksud untuk berperang. Mereka keluar menuju Badr bukan tujuannya untuk berperang. Dan peperangan kedua yang Ka'ab bin Malik tidak ikut serta dalam peperangan tersebut adalah perang Tabuk. Maka beliau radhiyallahu anhu mengkisahkan bahwa aku tidak pernah absen dari peperangan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam kecuali pada peperangan Tabuk dan Badr dan perang Badr. Adapun pada perang Badr, maka orang yang tidak ikut perang dalam peperangan Badr tidak terkena hukuman, tidak mendapat hukuman oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan peristiwa perang Badr bukan tujuannya untuk berperang di kala itu. Akan tetapi pada perang Tabuk, Rasulullah SAW menghimbau, mengajak kaum muslimin, orang yang beriman untuk berangkat menuju Tabuk memerangi orang-orang Nasara, orang-orang Romawi. Tetapi pada saat itu Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu beliau tidak ikut serta dalam peperangan Tabuk. Beliau mengatakan, inni lam akun qattun aqwa wala aysara minni hina takhallaftu anhu fi tilkal ghazwah. bahwa aku belum pernah merasakan kekuatan yang ada pada diriku dan kemudahan dalam urusanku kecuali di saat aku tidak ikut serta dalam perang Tabuk. Yani kondisi beliau radhiyallahu an sangat lapang. Tidak ada alasan apapun bagi beliau untuk tidak ikut serta bersama kaum muslimin berperang. Tetapi beliau tidak ikut. Beliau tidak ikut padahal beliau mampu. Sampai-sampai beliau mengisahkan, aku tidak pernah memiliki dua kendaraan kecuali dalam saat itu, kecuali di kala itu ketika dalam perang Tabuk baru kondisi beliau memang betul-betul lapang di saat itu. Maka ketika diserukan panggilan jihad fi sabilillah, berat, terasa berat hati Ka'ab bin Malik. Beliau adalah orang yang mukmin, orang yang beriman. Kemudian Ka'ab bin Malik mengisahkan, dan kaum muslimin bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai mempersiapkan bekal-bekal mereka untuk berperang. Dan termasuk kebiasaan Rasul sallallahu alaihi wasallam jika beliau hendak berperang melawan orang-orang kafir, beliau selalu membuat taktik atau beliau membuat menampakkan sesuatu yang bukan dimaksud. Misalnya beliau ingin berperang ke arah berperang ke arah timur, beliau keluar lewat barat sehingga tidak tahu, sehingga jangan sampai orang kafir tahu bahwa Nabi SAW dan para sahabatnya sedang menuju berperang melawan mereka. Demikianlah kebiasaan strategi peperangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jika beliau ingin berperang ke arah utara, beliau mengambil jalur jalan menuju ke arah selatan terlebih dahulu sehingga hal itu tidak terlalu tampak dan tidak sampai khabar kepada orang-orang kafir, kecuali pada peperangan Tabuk. Pada peperangan Tabuk Nabi SAW tidak menyembunyikan permasalahannya. Bahkan Nabi SAW betul-betul menjelaskan kepada para sahabatnya bahwa Nabi dan sahabat akan menuju Tabuk berperang melawan orang-orang kufar, dikarenakan beberapa sebab. Yang Nabi SAW menjelaskan, menerangkan terang-terangan tujuan perang tersebut di saat perang Tabuk dikarenakan beberapa hal. Yang pertama, dikarenakan di saat perang Tabuk, di saat itu adalah musim yang sangat panas, dan juga di kala itu juga musimnya buah-buahan matang, enaknya buah-buahan dan kurma, sehingga hal itu mendorong jiwa untuk malas, untuk lebih mementingkan syahwatnya daripada memenuhi panggilan jihad fi sabilillah. Ini alasan yang pertama. Nabi SAW mengapa beliau menjelaskan terang-terangan adanya peperangan Tabuk ini kepada para sahabat, padahal biasanya beliau tidak seperti ini. Nah, ini dikarenakan waktu itu adalah waktu yang sangat tidak enak, tidak pas untuk berperang. Matahari yang panas dan buah-buahan yang sudah matang untuk dinikmati. Yang kedua, dikarenakan annal mada ba'idun minal Makkah. Dikarenakan medan Tabuk itu sangat jauh posisinya dari Madinah. Sehingga butuh adanya persiapan yang matang. Jika tidak dikhabarkan, tidak disuruh persiapan terlebih dahulu, tentu akan kurang siap, kurang matang persiapannya. Oleh karena itu Nabi SAW mengkhabarkan, menjelaskan kepada mereka bahwa mereka akan menuju Tabuk, perjalanan yang sangat jauh. Kemudian alasan yang ketiga, kata Syekh Al-Utsaimin di sini, dikarenakan khabar, berita yang sampai kepada Nabi SAW bahwa orang-orang Romawi, musuh orang-orang Romawi, mereka telah berkumpul di Tabuk dengan jumlah yang sangat besar, dengan jumlah yang sangat besar, puluhan ribu, menurut berita yang sampai kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumumkan kepada manusia, mengumumkan kepada orang-orang untuk mereka semua berangkat menghadapi musuh yang sangat besar jumlahnya tersebut. Tetapi ketika sampai pada Tabuk, ketika kaum muslimin telah berangkat menuju Tabuk, ternyata mereka tidak mendapati adanya musuh, tidak mendapati ada musuh di Tabuk. Dan mereka, Nabi SAW dan juga para sahabat yang berangkat berjihad, mereka menunggu di medan Tabuk selama 20 hari. Selama 20 hari Nabi SAW dan para sahabat berangkat menuju Tabuk, ternyata mereka tidak mendapati musuh di Tabuk, dan mereka menunggu. Mungkin ada sebab tertentu sehingga mereka menunggu datangnya musuh sampai 20 hari, akan tapi musuh juga belum terlihat, belum terlihat oleh mereka, sehingga pun mereka akhirnya pulang ke Madinah tanpa ada peperangan sama sekali. Inilah kisah perang Tabuk, dan tidak terjadi peperangan bersama melawan orang-orang kufar. Kemudian Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengkisahkan kisah beliau di saat beliau tidak ikut serta dalam peperangan Tabuk tersebut. Qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tajahhaza huwa wal muslimun wa kharaju min al Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin, dan kebanyakan keseluruhan kaum muslimin, mereka semua siap-siap. Mereka semua siap-siap dan keluar dari, untuk keluar dari kota Madinah menuju Tabuk. Adapun beliau, adapun dia sendiri, adapun aku, kata beliau, maka aku berlambat-lambat. Amma ana fatakhar, aku berlambat-lambat. Dan setiap hari dia mau berangkat tetapi tidak jadi berangkat. Sudah siap-siap dan berangkat, kemudian kembali lagi dan tidak bisa memutuskan apakah dia harus berangkat atau tidak berangkat. Sampai kaum muslimin pun seluruhnya sudah berangkat ke Tabuk. Semua sudah berangkat ke medan Tabuk. Tetapi Ka'ab bin Malik radhiyallahu an, beliau masih mengulur-ulur waktu. Iya, saya nanti akan menyusul. Besok saya akan menyusul. Besok harinya dia keluar rumah. Dia mengatakan, akan saya susul sebentar lagi. Tetapi terus diundur-undur waktunya sampai akhirnya tidak jadi beliau berangkat menyusul kaum muslimin yang berjihad di perang Tabuk. Maka dari sini kita bisa mengambil faedah. Dari sini kita bisa mengambil faedah bahwa seseorang jika tidak bersegera untuk beramal, seseorang jika dia tidak bersegera menunda-nunda, memperlambat amalan, dia mendengar kebenaran tapi dia tidak mau menerima, tidak mau mengamalkan kebenaran tersebut, tidak mau menyambutnya, maka terdapat faedah dari kisah ini bahwa dia akan diharamkan mendapat al-haq tadi. Maka dia akan diharamkan mendapat kebaikan tadi. Seseorang tidak bersegera melakukan al-khair, kebaikan, dan dia memperlambat, mengulur-ulur waktunya, maka ini merupakan sebab terhalangnya dia dari kebaikan tersebut. Terhalangnya dia dari kebaikan tersebut. Seperti halnya Ka'ab bin Malik. Beliau mau berperang, tetapi beliau menunda, nanti saja saya menyusul. Nanti saja saya akan menyusul. Tetapi sampai akhirnya beliau tidak jadi menyusul. Dan tinggallah penyesalan, tinggallah penyesalan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah." Demikianlah kami bolak-balikkan hati mereka dan pandangan mereka seperti orang yang tidak beriman di awal kali, padahal dia sudah mau menerima al-haq tetapi dia menolaknya. Maka Allah Subhanahu wa taala balikkan hatinya dan Allah haramkan baginya kebaikan tersebut, disebabkan dia tidak bersegera dalam mengamalkan al-khair tadi, tidak segera dalam menerima al-haq tadi. Inilah sebab diharamkannya seseorang mendapat kebaikan, yaitu dia tidak langsung bersegera mengambil dan menerima dan berbuat al-khair tadi. Oleh karena itu, hendaknya kita semua untuk bersegera dalam melakukan amalan saleh. Bersegera dalam melakukan amalan-amalan saleh. Jangan kita menunda-nunda, mengulur-ulur waktu sehingga Allah Subhanahu wa taala menghalangi kita dari kebaikan-kebaikan tersebut. Dan yang mengalahkan kita adalah syaitan. Syaitan terus membisikkan kita. Syaitan mengalahkan kita, disebabkan kita selalu mengulur-ulur waktu dalam beramal saleh. Kemudian beliau melanjutkan kisahnya. Fakana yahizzu fi nafsi annahu idza kharaja ila suqil Madinah. Maka setiap kali beliau keluar rumah menuju pasar, keluar rumah, beliau tidak melihat para sahabat lagi. Beliau tidak melihat sahabat-sahabatnya. Beliau tidak melihat Abu Bakar. Beliau tidak melihat Umar. Beliau tidak melihat para sahabat yang mereka adalah sahabat yang mulia. Tetapi yang hanya beliau lihat adalah orang-orang yang tertuduh dengan kemunafikan dan orang-orang yang memiliki udzur. Sehingga Ka'ab bin Malik merasa dirinya bahwa apakah aku juga termasuk orang-orang munafik? Aku bukan orang yang memiliki udzur, tetapi tidak ada lagi sahabatku yang ada di sini. Yang tersisa adalah orang-orang munafik yang tertuduh sebagai orang munafik dan orang-orang yang lemah saja. Sehingga ada sesuatu dalam diri Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Maka berangkatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum menuju Tabuk. Dan ketika sampai Tabuk, Nabi sallallahu alaihi wasallam mencari Ka'ab bin Malik. Ketika sampai Tabuk, Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk. Kemudian beliau bertanya, "Aina Ka'ab bin Malik?" Mana Ka'ab bin Malik? Maka ada seorang yang menjawab dari Bani Salamah, menjawab, "Ya Rasulullah, dia ditahan oleh dunianya. Dia ditahan oleh pakaian indahnya dan dunianya." Maka sahabat Mu'adz bin Jabal mencela orang tersebut. "Buruk sekali apa yang kamu ucapkan di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kami demi Allah ya Rasul, kami tidak pernah melihat Ka'ab bin Malik kecuali dia adalah orang yang baik. Kecuali dia adalah orang yang baik." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun diam, tidak mengomentari ucapan orang yang pertama dan tidak mengomentari orang yang kedua. Beliau tidak mengomentari ucapannya orang yang mencela Ka'ab bin Malik, dan beliau sallallahu alaihi wasallam juga tidak mengomentari ucapannya orang yang membela Ka'ab bin Malik. Tetapi beliau hanya diam. Kemudian tiba-tiba di saat itu beliau melihat ada seseorang yang dari jauh berpakaian serba putih yang terlihat bergerak-gerak. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menebak, ini adalah Abu Khaitamah. Dia adalah Abu Khaitamah. Maka betul, ternyata orang yang datang ini adalah Abu Khaitamah. Adalah Abu Khaitamah. Ini menunjukkan kuatnya pandangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tajamnya pandangan mata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga tajamnya firasat beliau. Kuatnya firasat beliau melihat dari jauh, beliau sudah bisa menebak orang ini siapa. Demikianlah Rasulullah SAW, beliau adalah orang yang sempurna dari sisi zat, dari sisi tubuhnya, demikian pula dari sisi jiwanya. Beliau orang yang paling sempurna. Wajah beliau sempurna, sifat-sifat beliau sempurna, bahkan ucapan beliau juga sempurna. Beliau adalah orang yang paling fasih dalam berbahasa Arab. Orang yang paling fasih dalam berbahasa Arab. Qala Ka'ab bin Malik, Abu Khaythamah ini adalah orang yang pernah dahulu beliau radhiyallahu an, Abu Khaythamah pernah dahulu beliau bersedekah, mengeluarkan sedekah dengan ukuran satu sa', satu sa'. Beliau sedekah hanya satu sa'. Satu sa' adalah 4 mud, 4 genggam tangan orang dewasa. 4 mud. Beliau pernah ketika Rasulullah SAW menghimbau para sahabah untuk sedekah, maka Abu Khaythamah datang kepada Rasulullah SAW dengan membawa satu sa', dengan membawa satu sa' tersebut. Maka orang-orang munafikun, orang-orang munafik mencela, mengejek, meremehkan perbuatan Abu Khaythamah ini. Orang munafik mengatakan, Allahu ghaniyun an hadha sa', Allah enggak butuh sama sedekah yang seperti ini. Sedikit kali sedekahnya. Allah enggak butuh sama sedekah yang kecil ini. Tapi ketika orang-orang munafik melihat ada orang sedekah dengan harta yang banyak, mengeluarkan sedekah dengan harta yang banyak, maka orang munafik mereka mencela lagi. Orang ini enggak ikhlas dia. Dia berbuat ini biar dilihat manusia. Riya dia. Enggak ikhlas. Inilah kerjaannya orang-orang munafik yang berpenyakit di hatinya. Melihat orang berbuat baik dicela. Orang yang berbuat baik dengan sedekah sedikit dicela. Allah enggak butuh sama sedekahnya kamu. Tetapi lihat orang lain berbuat baik dengan ukuran yang banyak dicela lagi. Kamu riya. Inilah orang-orang munafik memiliki penyakit dalam hatinya. Orang-orang yang paling besar siksaannya di hari kiamat nanti. Innal munafiqina fi dharkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik tempatnya adalah di dasar neraka. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayatnya tentang perihal orang-orang munafikin, alladzina yalmizunal mutawwi'in minal mu'minina fis shadaqat. Dan orang-orang, hanya orang munafik yang mereka selalu mencela orang-orang yang berbuat baik, mengeluarkan sedekah. Mereka mencela Allah Subhanahu wa taala, fayaskharuna minhum, mereka mencela mereka, sakhirallahu minhum walahum adzabun alim. Dan Allah mencela mereka, Allah mencela mereka dan bagi mereka azab yang pedih. Demikianlah orang-orang munafik. Mereka tidak senang melihat orang-orang yang beriman berbuat al-khair. Kata Syekh Al-Taimin di sini bahwa orang-orang munafik itu bukan sekedar hanya ada di zaman Rasulullah SAW saja, bal kata beliau, al-munafiqun fi zamanina hadha banyak, kathir. Al-munafiqun, orang-orang munafik di zaman kita sangatlah banyak. Di antara ciri-ciri orang munafik, kata beliau, jika mereka idza ra'u ahlal khair wa ahlal da'wah wa ahlal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, qalu haula'i mutazammitun, haula'i mutashaddidun. Fa kullu hadha mawruthun 'anil munafiqin fi 'ahdir rasul sallallahu alaihi wasallam. Ara munafik, alamat tanda-tanda orang munafik di zaman kita sekarang ini, jika mereka melihat orang-orang khair, orang yang baik, orang-orang yang berdakwah, orang-orang yang mengajarkan ilmu agama, orang-orang yang melakukan amar bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar, apa yang mereka perbuat, orang-orang munafik itu mencela mereka. Mereka mengatakan haula, mereka itu adalah mutazammitun, orang yang sok benar, mutasyaddidun, orang yang keras, usuliyun, dan dijuluki dengan julukan-julukannya melecehkan. Inilah halnya orang-orang munafik. Dan sebagian dari ucapan-ucapan yang keji yang dituduhkan kepada orang-orang yang khair, orang-orang baik yang berdakwah di jalan Allah, maka di antara tanda-tanda orang munafik mereka mencela orang-orang yang mengemban dakwah ini. Inilah ciri-ciri sifat orang munafik. Dan kata beliau, فَكُلُّ هَذَا مَوْرُوثٌ عَنِ الْمُنَافِقِينَ, semua ini adalah warisan. Biasa orang munafik mencela-mencela itu adalah warisan kaum munafikin dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai hari ini. Maka jika kita melihat, kata beliau, fa idza ra'aita rajulan yalmizul mu'minin min huna wa min huna fa'lam annahu munafik. Jika kamu lihat ada seseorang yang sukanya mencela orang ini, padahal dia adalah orang khair, mencela orang-orang mukmin, dari sini dia cela, dari sini dia cela. Dia mencela orang-orang yang berdakwah di jalan Allah, mencela para ulama. Kata beliau, fa'alam, ketahuilah bahwa dia adalah orang munafik. Bahwa dia orang munafik, tidak senang dengan agama Allah, tidak suka agama Allah ada di muka bumi, sehingga mereka mencela orang-orang yang membawa agama Allah tersebut. Inilah sifat-sifat orang munafik. Maka dari sini pula kita bisa mengambil faedah bahwa kebiasaan orang-orang munafik, mereka selalu mencela orang-orang yang beriman, selalu mencela orang-orang saleh, mencela orang-orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan dia melakukannya karena riya, dia orang yang demikian dan demikian, mencela dengan berbagai celaan. Dan padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam beliaulah yang mengatakan ittaqun nar walau bisikki tamrah, takutlah kalian dari api neraka walaupun kalian mengeluarkan sedekah sebesar satu biji kurma, sebesar biji kurma. Takutlah kalian dari api neraka walaupun kalian melakukan amalan yang kecil. Jangan dianggap amalan tersebut kecil kemudian tidak ada artinya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yara." Barang siapa yang beramal sekecil apapun amalan tersebut, pasti dia akan melihatnya nanti di hari kiamat. Pasti dia akan mendapat balasan dari amalannya tersebut. Sekecil apapun amalan kebaikan dibalas dengan kebaikan yang lebih. Sekecil apapun amalan kejelekan, Allah balas pula dengan amalan yang setimpal. Inilah Allah Subhanahu wa taala mengatakan demikian, tetapi orang-orang munafik mereka mencela. Mereka mencela orang-orang yang berbuat baik. Kemudian Ka'ab bin Malik melanjutkan kisahnya. Qala innahu lamma balaghahu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam raja'a qafilan minal ghazw. Ketika sampai berita kepada Ka'ab bin Malik bahwa Nabi SAW telah kembali bersama pasukannya, bersama para sahabah, kembali menuju Madinah, pulang dari peperangan Tabuk. Beliau radhiyallahu anhu mulai berpikir apa yang akan beliau sampaikan nanti kepada Rasulullah SAW. Beliau mulai berpikir, bagaimana aku bisa keluar dari kemarahan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Pasti Rasul akan bertanya, apa yang harus aku sampaikan? Apa alasan apa yang akan aku sampaikan kepada beliau? Mulailah Anas bin Malik, Ka'ab bin Malik mencari-cari alasan. Beliau ingin membuat tersirat pada diri beliau, ingin membuat alasan dusta sehingga Rasul maafkannya. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam maafkan beliau radhiyallahu anhu. Sampai-sampai Ka'ab bin Malik datang kepada keluarganya meminta saran kepada mereka, alasan apa yang harus aku sampaikan kepada Nabi SAW sehingga beliau pun ridho terhadap aku. Demikian beliau mulai gelisah. Sampai datanglah berita bahwa Nabi SAW telah sampai ke kota Madinah, sudah sampai kembali lagi ke Madinah bersama para sahabatnya. Maka ketika sampai kepada beliau berita tersebut, hilang semua rencana-rencana jelek yang beliau rencanakan. Padahal tadi beliau sudah mau merencanakan untuk berdusta di hadapan Nabi SAW, tetapi ketika sampai berita Nabi telah sampai, maka beliau pun tidak jadi untuk melakukan alasan yang dusta tadi di hadapan Rasul SAW. sehingga beliau pun memiliki tekad yang kuat, aku akan jujur di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan aku tidak akan dusta di hadapannya. Maka datang Rasul sallallahu alaihi wasallam dan termasuk kebiasaan beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau ketika datang dari perjalanan safar kembali ke kampung halamannya dari perjalanan safar, beliau selalu pertama kali yang dituju adalah masjid. Pertama kali yang beliau tuju adalah masjid sebelum beliau masuk rumah. Maka beliau pun sholat 2 rakaat di masjid tersebut. Dan orang-orang yang tidak ikut serta dalam peperangan datang berbondong-bondong masuk ke masjid untuk meminta uzur, meminta uzur kepada Rasulullah SAW agar diampunkan atau diterima alasannya. Maka datanglah orang-orang yang tidak ikut serta dalam peperangan Tabuk tersebut menemui Rasulullah SAW. Satu-satu semuanya maju memberikan alasannya, menyampaikan alasan-alasan bahwa dia memiliki permasalahan ini dan permasalahan ini sehingga dia tidak bisa untuk berangkat ikut serta dalam perang Tabuk. Terus sampai datanglah giliran Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Atau sebelum Ka'ab bin Malik datang, mereka semua orang-orang yang meminta uzur telah selesai. Maka Rasulullah SAW memintakan ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mereka. Rasul memintakan ampun kepada Allah agar Allah mengampuni mereka yang tidak ikut serta dalam peperangan karena alasan-alasan tersebut. Baru setelah itu datanglah Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Ketika Nabi SAW melihat Ka'ab bin Malik datang, maka Ka'ab bin Malik salam menyalami Nabi SAW. Dan Nabi SAW mengatakan, kemarilah kamu. Maka Ka'ab bin Malik duduk di hadapan Nabi SAW. Dan Nabi mengatakan, apa yang membuatmu tidak ikut serta dalam peperangan Tabuk? Ma khallafak, apa yang membuatmu tidak ikut serta dalam perang Tabuk? Faqala radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, inni lam atakhallaf li'udhrin. Maka Ka'ab bin Malik beliau mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasul. Atau sebelum itu beliau mengatakan, wahai Rasul, jika aku duduk di hadapan orang selain kamu, jika aku duduk di hadapan raja dari raja-raja dunia, jika aku duduk di hadapan orang yang memiliki harta dunia, tentu aku bisa membuat alasan sehingga dia ridho terhadap aku. Tetapi, kata Ka'ab bin Malik, tetapi aku khawatir jika aku kemukakan alasan yang dusta di hadapanmu, kemudian kau ridho terhadap diriku, tetapi Allah mengetahui hal itu sehingga Allah murka terhadap diriku. Aku tidak mau yang demikian. Sehingga Ka'ab bin Malik beliau mengatakan dengan yang sejujurnya, ya Rasul, tidak ada alasan apapun bagiku untuk tidak ikut serta dalam peperangan Tabuk. Aku memiliki kekuatan, aku lapang, bisa aku berangkat, tetapi aku tidak ikut serta dalam peperangan Tabuk. Jujur, inilah sifat yang sangat mulia yang ada pada diri Ka'ab bin Malik. Jujur beliau. Mampu saja beliau untuk mengemukakan alasan yang dusta tadi. Mampu. Bisa. Ka'ab bin Malik adalah orang yang pandai dalam berbicara, pandai dalam berdebat. Beliau fasih dalam berbahasa Arab. Tapi beliau tidak mau melakukannya di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau jujur. Maka Nabi SAW pun menjawab, amma hadza faqad shadaq. Adapun ini, maka dia telah jujur. Adapun ini, maka dia telah jujur. Maka dari hadis ini, dari penggalan kisah ini terdapat faedah bahwa Allah Subhanahu wa taala, annallaha Subhanahu wa taala qad yamunnu 'alal 'abdi fayasimuhu minal ma'siyah. Fayasimuhu minal ma'siyah idza 'alima min qalbi husnul niyyah. Bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu kenikmatan kepada seorang hamba dan menjaganya dari kemaksiatan, yakni dusta, seperti Ka'ab bin Malik menjaganya dari kemaksiatan disebabkan niatan yang baik pada hamba tersebut. Allah jaga seseorang dari kemaksiatan disebabkan Allah mengetahui orang ini memiliki niatan yang baik dalam hatinya, sehingga Allah hilangkan rencana dusta yang ingin dibuat-buat oleh Ka'ab bin Malik. Awalnya Ka'ab bin Malik ingin mencari alasan sehingga Rasul menerima alasannya tersebut, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala hilangkan, Allah subhanahu wa ta'ala berikan cahaya di dalam hati Ka'ab bin Malik untuk tidak melakukannya. Maka Ka'ab bin Malik beliau meninggalkan rencana jahat itu, rencana dusta tersebut, dan beliau berkata jujur di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faedah yang kedua dari penggalan hadis ini, bahwa termasuk amalan yang sunnah seseorang jika pulang dari safar, jika telah kembali dari perjalanan safar, hendaknya dia datang terlebih dahulu ke masjid untuk sholat dua rakaat. Inilah sunnah yang sering dilakukan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau selalu di setiap pulang dari safar beliau, selalu beliau memiliki kebiasaan mendatangi masjid terlebih dahulu sebelum rumahnya, dan beliau sholat dua rakaat di masjid tersebut. Dan juga pernah juga Rasulullah SAW merintahkan Jabir bin Abdullah, memerintahkan sahabat Jabir bin Abdullah untuk sholat terlebih dahulu di masjid sebelum pulang ke rumah. Maka ini merupakan amalan sunnah yang sangat jarang dilakukan oleh kaum muslimin di zaman sekarang ini, kecuali sedikit merupakan sunnah yang sudah dilupakan oleh kebanyakan manusia. Maka merupakan amalan sunnah, yaitu seorang ketika pulang dari safar hendaknya dia menuju masjid terlebih dahulu dan sholat di masjid tersebut, baik itu masjid di dekat rumah atau masjid sebelum sampai dia ke rumahnya. Maka ini semua termasuk sunnah. Seorang misalnya dia pulang dari safar sudah sampai kota tersebut, maka dia mampir sebentar sebelum sampai di rumah, dia mampir sebentar ke masjid. Ini juga termasuk melakukan sholat, mendahulukan masjid sebelum ke rumahnya. Atau dia sudah sampai di rumah tapi berangkat ke masjid terdekat, ini juga termasuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faedah yang ketiga yang terdapat pada penggalan hadis tadi, bahwa Ka'ab bin Malik adalah orang yang memiliki qawiyun fil hujjah. Anna Ka'ab bin Malik rajulun qawiyul hujjah, kuat atau bagus dalam berargumentasi, beliau fasih dalam berbicara, suatu yang sangat mudah bagi beliau untuk membuat alasan. Mudah, beliau adalah orang yang pandai dalam mengolah kata-kata, pandai dalam berdebat, pintar dalam berargumentasi. Inilah Ka'ab bin Malik. Tetapi dikarenakan takwa dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa khaufihi min Allah, dan rasa takut yang ada pada dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala, imtana, beliau mencegah, menjauhi hal tersebut, menjauhi, walaupun mampu, tetapi beliau menjauhinya, beliau tidak melakukannya. Kemudian terdapat faedah pula bolehnya seseorang yang duduk atau seseorang yang berdiri mengucapkan salam terhadap orang yang duduk, karena Ka'ab bin Malik beliau datang kepada Rasulullah SAW dan mengucapkan salam kepada beliau sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beliau radhiyallahu an berdiri dan Rasulullah sallam duduk. Maka Rasulullah sallam pun menjawab salam beliau dan tersenyum dengan senyuman orang yang marah, dengan senyuman orang yang marah. Bisa dilihat ada tanda-tandanya senyuman seseorang itu diketahui apakah dia senyum dengan senyuman yang bahagia, senang, atau senyum yang sinis, senyum yang marah. Sehingga Rasulullah SAW pun juga demikian. Ketika Anas bin Malik, ketika Ka'ab bin Malik datang dan menyalami beliau, maka beliau pun senyum dengan senyuman orang yang murka, yang marah. Kemudian pula terdapat faedah yang berikutnya, kuatnya keyakinan Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Kamalu yakini Ka'ab bin Malik, kuatnya keyakinan sahabah Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Karena beliau yang mengatakan, innani astati'u an akhruja bi'udhrin minar Rasul sallallahu alaihi wasallam walakin la yumkin an akhruja minhu bi'udhrin ya'dzuruni Allahu fil yawm thumma yaghdibu Allahu alayya fi ghadan. Aku mampu, aku bisa keluar dari kemarahan Rasul dengan suatu alasan, tapi aku tidak mungkin bisa keluar dari penglihatan Allah subhanahu wa ta'ala. Aku bisa menipu Rasul SAW, tetapi aku tidak bisa menghindar dari kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga beliau khawatir jika beliau dusta di hadapan Rasul, maka Allah akan menjelaskan, Allah akan menerangkan kepada Rasul SAW perbuatannya tersebut. Sehingga beliau pun tidak ingin berdusta sama sekali di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pula faedah yang berikutnya, terdapat al-iman bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui perkara yang tersembunyi dan yang tampak. Mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui perkara yang tersembunyi dan yang terlihat. Ka'ab bin Malik radhiyallahu an takut. Beliau adalah orang yang memiliki iman yang kuat. Beliau merasa bahwa Allah selalu mengawasi gerak-geriknya. Allah melihat kondisi dia. Sehingga beliau pun sama sekali tidak menginginkan berdusta di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dikarenakan iman beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Ka'ab bin Malik pun berkata jujur, terus terang apa adanya di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau tidak ada alasan untuk berangkat perang Tabuk ketika itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, adapun orang ini maka dia telah jujur. Adapun orang ini maka dia telah jujur. Dan ini merupakan suatu kebanggaan. Jawaban Nabi SAW mensifatinya dengan sifat kejujuran. Ini adalah suatu kebanggaan tersendiri yang didapatkan oleh Ka'ab bin Malik. Beliau senang dengan ucapan Nabi SAW walaupun Nabi murka terhadapnya. Daripada beliau harus berdusta di hadapan Nabi SAW kemudian Allah menyingkap kedustaannya tersebut. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW mengatakan, bangunlah kamu sampai Allah Subhanahu wa taala memutuskan perkara ini. Setelah Ka'ab bin Malik memberikan menjelaskan dengan jujur di hadapan Nabi SAW bahwa beliau tidak ada alasan untuk berangkat perang, maka Nabi SAW mengatakan, kamu telah jujur. Pergilah kamu, berdirilah kamu sampai Allah memutuskan perkaranya. Maka berpalinglah saat Ka'ab bin Malik radhiyallahu an pergi dari Rasulullah SAW. Tiba-tiba ada sekelompok orang, sebagian orang yang membuntuti Ka'ab bin Malik, dan mereka mengatakan kepada Ka'ab bin Malik, celaka, apa yang kamu ucapkan di hadapan Rasulullah SAW? Kenapa kamu tidak mengucapkan dan memberikan alasan sebagaimana orang lain memberikan alasannya? Dan cukup sudah ampunan, permintaan ampunan Rasulullah SAW itu sudah akan menghapus dosa-dosamu. Tidak perlu kamu jujur, Rasul sudah mengampunkanmu. kamu mau tidak ikut perang, iya dosa. Tetapi Rasul kan tadi sudah minta ampun. Rasul sudah minta ampunkan kepada orang-orang yang tidak ikut serta dalam berperang. Sudah cukup. Ayo kembali lagi kamu kepada Rasul. Mereka membujuk Ka'ab bin Malik agar kembali kepada Rasul SAW untuk mendustakan apa yang dia ucapkan tadi. Inilah orang-orang munafik. Orang-orang munafik mereka membujuk agar Ka'ab bin Malik sama seperti kondisi mereka. Sampai-sampai Ka'ab bin Malik bimbang, bingung dia. Ada benarnya juga ucapan mereka ini. Tadi Rasul sudah memintakan ampun kepada Allah. Kenapa saya tidak memberikan alasan dan saya juga diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena Rasul yang mengampun, yang memintakan ampun sudah selesai permasalahannya, tidak perlu Rasul harus marah terhadap aku. Tapi Ka'ab bin Malik bertanya, apakah ada orang yang mengalami hal yang serupa dengan aku? Maka mereka menjawab, iya, ada dua orang. Ada dua orang. Dia mengalami hal yang seperti kamu. Rasulullah SAW mengatakan kepada mereka seperti apa yang dia katakan kepada kamu. Yaitu adalah Hilal bin Umayyah wa Murarah ibn Rabi'. Mereka berdua adalah Hilal bin Umayyah wa Murarah bin Rabi'. Inilah dua orang yang mengalami kondisi, yang mengalami peristiwa sama seperti Ka'ab bin Malik, tidak ikut serta dalam perangan, dan mereka juga jujur di hadapan Rasul bahwa tidak ada alasan untuk ikut perang. Hilal bin Umayyah dan Murarah bin Rabi', mereka adalah orang yang sudah tua, dan mereka adalah orang yang pernah ikut perang Badar, sudah diampunkan dosa-dosa mereka. Maka ketika Ka'ab bin Malik mendengar bahwa ternyata ada dua sahabatnya yang pernah ikut perang Badar, yang tidak ikut serta dalam perang Tabuk, dan Rasul menghukumi mereka dengan apa yang Rasul hukumkan kepada dirinya, maka terhiburlah diri Ka'ab bin Malik, dan beliau akhirnya tidak jadi untuk datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena beliau mendengar bahwa oh ternyata ada sahabat yang lebih mulia dari aku, yang juga mendapat mengalami seperti ini juga, seperti aku. Maka beliau pun tidak jadi berangkat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan beliau pun berpaling dan pulang. Maka turunlah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk memboikot ketiga orang tersebut. Maka Rasul SAW memerintahkan seluruh para sahabatnya agar tidak mengajak bicara, tidak menyapa, tidak menjawab salam mereka, tidak memboikot atau memboikot mereka sampai waktu yang ditentukan. Maka mulailah dari hari itu mereka bertiga diasingkan, tidak dianggap dan tidak diajak bicara, padahal mereka hidup di tengah-tengah kaum muslimin. Di tengah-tengah kaum muslimin yang mereka semua adalah sahabat-sahabat dekat Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Tetapi mereka semua taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka melaksanakan boikot tersebut karena taat kepada Allah, taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sekalipun mereka harus mengorbankan persaudaraannya, harus mengorbankan persahabatannya dengan Ka'ab bin Malik dan kedua sahabatnya tadi. Maka mulailah mereka hidup seperti orang yang sudah dianggap seperti orang gila, sudah tidak dianggap lagi oleh orang yang di sebelahnya. Mereka berjalan di muka bumi tanpa ada orang yang menyapa, berbicara tidak dijawab, salam tidak dijawab, menegur tidak dijawab, tidak ditegur, seperti benda mati, seperti halnya benda mati yang tidak bergerak. Sampai-sampai bumi yang luasnya seperti ini mereka teranggap sempit, mereka terasa sangat sempit, dan mereka seakan-akan, kata Ka'ab bin Malik, seakan-akan bumi sudah tidak mengenal aku lagi, dan seakan-akan aku tidak pernah mengenali bumi ini, bukan bumi yang aku pijaki dulu. bumi ini rasanya beda seperti yang dulu, saking beratnya apa yang beliau rasakan radhiyallahu anhu. Inilah hukuman yang turun dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka berjalan, li'annahum yamshun in sallamu la yuraddu alaihim salam. Mereka berjalan, jika mereka mengucapkan salam kepada sahabatnya, kepada temannya, tidak dijawab. Datang kepada orang, berpaling, tidak diterima. Terus, bahkan sampai Nabi SAW, yang mana Nabi SAW adalah orang yang paling baik akhlaknya, orang yang paling baik akhlaknya sekalipun, tidak mau menganggap adanya mereka, diboikot. Seperti orang mati, seperti orang yang sudah mati. Demikianlah kondisi Ka'ab bin Malik dan Hilal bin Umayyah wa Ar-Rabi' wa Murarah bin Rabi'. Demikianlah tiga orang tersebut mendapat hukuman dari Rasulullah SAW, diboikot, tidak diajak bicara sampai batas waktu yang ditentukan. Maka Ka'ab bin Malik mengkisahkan fadaqat alaihimul umur. Beliau radhiyallahu anhu merasa sangat sempit. Beliau merasakan kondisi yang sangat susah. Tetapi Ka'ab bin Malik masih memiliki kekuatan. Beliau mengatakan, aku adalah orang yang termuda dari kedua sahabatku tadi. Aku yang paling muda dan aku yang paling kuat menghadapi ujian. Beliau paling kuat menghadapi ujian. Sehingga Ka'ab bin Malik masih ikut sholat jamaah, masih ikut sholat berjamaah bersama Rasulullah SAW. Walaupun tidak ada yang gubris, tetapi dia masih sholat jamaah, masih kuat. Adapun kedua sahabatnya, sejak dari hari pertama sudah gak mau keluar rumah, nangis di rumah. Tetapi Ka'ab bin Malik tidak peduli. Beliau adalah orang yang kuat, masih berjalan di pasar, berjumpa dengan orang-orang, walaupun tidak ada yang menganggap dia. Beliau tetap melaksanakan sholat jamaah, walaupun tidak ada yang menggubris dia. Sampai-sampai fakana yahduru yusallim ala Nabi SAW. Sampai-sampai beliau suatu ketika datang kepada Rasulullah SAW, Rasul berpaling, tidak mau melihat wajah Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Sampai-sampai beliau bertambah sedih di atas kesedihan. Beliau mencuri-curi pandang ketika sholat masuk masjid. Beliau sengaja mencari posisi yang dekat dengan Rasul, dan beliau mencuri-curi pandang, ngelirik kepada Rasulullah SAW. Rasul memperhatikan beliau di saat sholat, tapi ketika beliau menoleh kepada Rasul, Rasul berpaling, tidak mau melihat. Terus demikian kondisinya sampai akhirnya Ka'ab bin Malik pun tidak kuat, dan beliau pun akhirnya sholat di rumah. Bisa dibayangkan kondisi yang seperti ini, seseorang di tengah-tengah sahabatnya, di tengah-tengah Rasulullah SAW, di perkumpulan yang Islami, di perkumpulan Islam, tidak dianggap apa-apa. Cobaan yang sangat berat yang dialami oleh Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, sampai-sampai orang yang sangat beliau cintai pun tidak mau menganggap keadaan beliau. Sampai berlalu waktu 40 hari. Terus demikian waktu berjalan sampai berlalu 40 hari. Mereka masih diboikot, tidak dianggap oleh manusia. Ketika telah lengkap 40 hari, tiba-tiba datang seorang utusan dari Rasulullah SAW menuju rumah, masuk ke rumah Ka'ab bin Malik dan mengatakan, inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya'muruka an ta'tazila imra'atak, bahwa Nabi telah memerintahkan kamu untuk menjauhi keluargamu. Kamu tidak boleh bergaul, tidak boleh dekat-dekat dengan istrimu. Setelah 40 hari dalam kondisi yang seperti itu, ditambah lagi pada hari yang ke-40, Rasulullah SAW menambah hukuman, istrinya pun tidak boleh dekat-dekat dengan Ka'ab bin Malik dan juga kedua sahabatnya. Maka Ka'ab bin Malik mendengar utusan dari Rasulullah SAW tersebut, segera Ka'ab bin Malik langsung mengatakan, apakah saya harus mentolaknya? Apakah saya talak istri saya atau bagaimana? Maka utusan itu pun mengatakan, tidak, tidak perlu ditolak, tapi jauhilah istrimu, jangan dekat-dekat dengan istrimu. Maka Ka'ab bin Malik mengatakan kepada istrinya, pergilah kamu ke keluargamu, pergilah kamu ke keluargamu. Sehingga Ka'ab bin Malik pun sendirian di rumah, tidak ada yang membantu beliau radhiyallahu anhu. Tetapi sahabatnya sahabatnya pun demikian, yakni kedua orang sahabatnya, Murarah bin Rabi' dan Hilal bin Ubayyah, demikian juga disuruh berpisah dari istrinya, berpisah dari istrinya. Maka istri Hilal bin Ubayyah datang kepada Rasulullah SAW dan mengatakan, ya Rasul, Hilal bin Ubayyah adalah orang yang sudah sangat tua, beliau sudah tidak bisa bergerak lagi ketika mendengar setelah diboikot, beliau tidak bergerak lagi, sudah tidak bisa bergerak lagi, apakah aku juga tidak harus melayaninya? Kata Rasulullah SAW, tetap kamu melayaninya, tapi jangan kamu bergaul dengannya, jangan kamu menggaulinya. Demikianlah kondisi mereka bertiga. Kemudian Ka'ab melanjutkan, Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, beliau melanjutkan, qala kuntu usalli khalas fa bainama ana amshi dhaata yawmin, suatu ketika aku jalan di pasar dan terasa sangat panjang hukuman ini bagiku, terasa sangat panjang manusia memusuhiku, terasa sangat panjang aku tidak diajak bicara oleh seorang pun dari mereka. Maka aku teringat dengan sahabatku atau dengan saudaraku, saudara sepupuku, yakni Abu Qatadah. Maka aku pun naik ke temboknya. Dia adalah orang yang paling aku cintai, saudara sepupuku yang paling aku cintai. Maka aku pun masuk ke rumahnya, aku naik lewat temboknya dan aku masuk ke rumahnya. Fasallamtu alaih, maka aku pun salam terhadap saudaraku tersebut. Wa huwa ibnu ammih, beliau adalah sepupuku sendiri dan orang yang sangat aku cintai. Wa ahabbun nasi ilaihi, dan orang yang paling aku cintai. Ketika aku menyalami beliau, masuk ke rumahnya dan aku salam kepada beliau, demi Allah beliau tidak menjawab sama sekali salamku. Beliau sama sekali tidak menjawab salamku, padahal manusia semua telah memboikotku, semua tidak menegur diriku, tidak ada yang mengajak bicara aku, sampai-sampai orang yang paling aku cintai juga tidak mengajak bicara. Sampai-sampai berpikir Ka'ab bin Malik, apakah sudah tidak ada lagi yang cinta dengan aku, tidak ada yang merasa kasihan terhadap diriku. Dia datang kepada sahabat yang paling dia cintai, yakni Abu Qatadah, sepupunya sendiri, dulu adalah orang yang sangat dekat dengannya. Beliau salam tetapi tidak dijawab salamnya. Demikianlah para sahabat radhiyallahu anhum, mereka semua taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, taat patuh. Rasul memerintahkan agar memboikot Ka'ab bin Malik, semuanya taat diam, tidak ada yang lancang berani mengajak bicara Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Tidak ada kata teloran atau basa-basi, tidak, semua itu mereka jalani, betul-betul diboikot Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, walaupun dia adalah orang yang paling dekat, maka Ka'ab bin Malik salam berkali-kali tetap tidak dijawab. Kemudian Ka'ab bin Malik bertanya kepada sahabatnya tersebut, ansyuduka billah, aku bertanya kepadamu karena Allah, aku meminta persaksianmu karena Allah, aku meminta kepadamu karena Allah, hal ta'lamu anni uhibbullaha wa rasulah, bukankah kamu tahu bahwa aku ini adalah orang yang cinta terhadap Allah, aku cinta kepada Allah dan Rasulnya, kamu tahu kan aku adalah orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya. Tidak dijawab. Diulangi lagi oleh Ka'ab bin Malik kepada sepupunya tadi, demi Allah, bukankah kamu tahu bahwa aku adalah orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya? Sampai tiga kali beliau tidak menjawab. Kemudian di akhir kalinya, saudaranya tersebut mengatakan dengan jawaban yang singkat, yang bukan jawaban, jawaban yang bukan jawaban, ucapan yang bukan jawaban, "Bukankah kamu tahu aku adalah orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya?" Apa yang dijawab terakhir kalinya? Beliau mengatakan, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Bukan jawaban. Padahal tahu sahabat, saudara itu tahu bahwa betul Ka'ab bin Malik adalah orang yang cinta terhadap Allah dan Rasulnya. Tetapi beliau tidak mau menjawab hal itu. Tidak menjawab iya dan tidak menjawab tidak. Tetapi beliau mengatakan, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Maka kata Ka'ab bin Malik, "Fafadat aynaya." Maka saat itu juga tumpah air mataku dan aku tidak tahan. Maka beliau pun berpaling dan pergi menuju rumahnya. Demikianlah kondisi Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Mungkin masih panjang kisahnya. Kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Bismillah. Wassallallahu wasallam wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.